بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله الله memudahkan kita bermajlis di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Kita sekarang berada di dalam hadis, atau kita sekarang masuk dalam hadis Abdullah ibnu Umar, atau sudah selesai? Sudah? Belum? Hadis sebelumnya Anas ibnu Malik. Ayub. Siapa? Harun kok Ayub? Harun? Taib hat. Itu hadis siapa, Harun? Abdullah ibn Umar. Hadis Anas sudah? Iya, berarti yang belum kita bahas atau belum kita dapatkan keterangan hadis Abdullah ibn Umar ya. Tapi sudah kita ambil hadisnya sebelumnya untuk dihafal. Taib ahsanta ya Harun. Naam. Taib. Hendak ya. Di belakang Yahya siapa? Rizki. Naam. Fadhal. Naam, ahsanta. Kalau kalian terbiasa menghafal hadis, anak-anakku sekalian atau saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan mudah dibimbing kepada ilmunya. Dan ilmu hadis adalah dari ilmu yang dikatakan asraful ulum. Naam. Taib. Indak ya Hilmi. Laki Allah wa huwa alaihi ghadabanu. Naam, akhrajahu Hakim wa rijaluhu thiqat. Indak ya Ibrahim. Aglik kutubat. Akhrajahu man? Akhrajahu al-hakim wa rijaluhu warijaluhu thiqat kul. Akhrajahul hakim warijaluhu thiqat. Disebutkan. Ibrahim. Naam. Akhrajahul hakim warijaluhu thiqat. Taib. Indak ya Fatur. Naam. Taib, Ishaq, indak. Hafizta. واختال في مشيتي لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان قل سبوتكن لقي الله akhrajahu warijaluhu thiqat. Nanti dihafal dengan muskin. Taib, indak ya. Nah, bentar. Hat. واختال في مشيتي هات لك يا الله وهو عليه أخرجه من akhrajahu al-hakim warijaluhu thiqat. Naam. Walaupun menghafal hadis tidak seperti menghafal ayat dalam sisi fadilah, tetapi hadis dari wahyu Allah dan telah berkata ulama kita, man hafizhas sunnah qawiyat hujjatuh, siapa yang menghafal sunnah maka akan kuat hujjahnya. Maka sedari kecil kita menghafalkan hadis. Karena itu di sini diharapkan Kitabul Jami' kalian menghafalkannya. Terlebih lagi di dalamnya fihi atau di dalam kitab Al-Jami' ini ada al-adab, ada al-akhlaq. Ada pengajaran, pembimbingan adab dan akhlak yang sangat penting bagi kita semua. Rahimahullahul Hafid yang telah mengakhirkan kitabnya Bulughul Maram dengan Kitabul Jami'. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Indak ya Mahesa. Had, man ta'awzama fi nafsih, Wakhtala fi misyati wa huwa alaihi ghadaban. Akhrajahu man? Akhrajahu al-Hakim. Naam. Wa rijaluhu thiqat. Wa rijaluhu thiqat. Tayyib. Indak ya Abu Imam, hafal? Punya hutang ya? Had. Ahsanta, ahsanallahu ilaik. Naam. Selesai sudah ya kita hutang-hutangnya. Atau mau ditambah tah? Ditambah hadis berikutnya. Had. Oh belum. Tayyib. Naam. Nakra'ul an. Kita baca dulu, kita ambil keterangan sambil kita berjalan menyetor hafalan yang ada. Wa an Ibni Umar sebagaimana yang telah kalian hafalkan radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Umar dan ayahnya Umar, dua sahabat yang mulia dan kedua-duanya sahabat tentunya yang ma'ruf. Abdullah Ibnu Umar dan ayahnya Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan jadilah kalian seperti Abdullah ibnu Umar yang tentunya kuat dan kokoh berpegang dengan sunnah dan tidak tergoyahkan sedikit pun dengan apa saja yang bisa menggoyang dan mengganggu seseorang dari berpegangnya dengan sunnah. Abdullah ibnu Umar dulu anaknya mendapat keterangan dari ayahnya yaitu Abdullah ibnu Umar tentang wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berwudu dengan menggunakan air yang sangat sedikit. Demikian mandi, tentunya dengan kadar cukupnya seorang menggunakan air. Dengan hemat, dengan cermat. Lantas sang anak mengatakan, wah, kalau seandainya air wudu yang seperti itu, ya tidak cukup. Karena rambut saya panjang dan lebat. Maka Abdullah ibnu Umar wajahnya memerah dan menghardik anaknya dan menyatakan, orang yang paling baik dari kamu, paling mulia, paling indah rambutnya, paling banyak rambutnya daripada kamu, paling indah. Dengan air seperti itu cukup. Lantas kamu mengatakan tidak cukup, ya fulan. Ini terhadap anak beliau sendiri. Artinya beliau mengetahui bahwa ini adalah sunnah. Jangan karena anak lantas kita tergoyahkan berpegang dengan sunnah. innama amwalakum wa auladakum fitnah. Harta dan anak-anak kalian fitnah. Sehingga tentunya seorang tidak boleh tergoyahkan ketika dia berpegang dengan agama Allah, dari anak istrinya, dari orang-orang yang dicintainya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi. Siapa yang masih tahu artinya? Yang masih mengingat artinya? Pernah disampaikan Yahya? Apa artinya? Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi. Dia akan menemui Allah. Laki Allah, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka. Murka padanya. Taib. Tentunya, kalau kita telah mendengarkan secara ringkas terdahulu, enggak apa-apa kita mengulangi. Dilarangnya seorang untuk sombong dan angkuh. Karena sombong dan angkuh merupakan akhlak yang jelek. Dalam semua keadaan seorang sombong dan angkuh jelek akhlaknya. Dan seorang yang sombong dan angkuh tidak akan ada yang senang padanya. Manusia akan menjauh darinya. Demikian. Bahkan dengan keangkuhan dan kesombongannya, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Dan juga tentunya dia akan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-kibru ridai, kata Allah. Al-kibriya adalah al-kibru, kesombongan itu adalah selempangku, selendangku. Sehingga tidak pantas bagi orang-orang berlaku sombong. Dia mengambil selendang Allah dan Allah pantas murka padanya. Kemudian, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Mangkana la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqal dharra minal kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang didapatkan pada dirinya sedikit saja dari kesombongan. Sedikit saja daripada kesombongan. Bahkan yang mesti bagi kita, berendah diri di hadapan manusia. Tawadhu di hadapan manusia. Dengan berendah diri, kita akan mendapatkan kecintaan manusia. Dan kalau saja kita berendah diri, kita akan mendapatkan tentunya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berendah diri, Allah angkat derajatnya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Tidak perlu dia membayar, mengeluarkan pembiayaan untuk mengangkat derajatnya. Dia cukup tawadhu di hadapan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dengan kesombongan, dia akan merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Wal'iyadhu billah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kebenaran itu apa? Al-kitabu was-sunnatu. Kitab dan sunnah atau al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Rabbmu. Karena kalau kita menolak kebenaran, kita menolak apa yang datang dari Allah waliyadzu billah. Demikian. Berendah dirilah dalam pergaulan kita. Berendah dirilah dalam muamalah kita. Niscaya Allah akan mengangkat derajat kita tanpa kita minta. Karena Allah dengan lisan Rasulnya mengatakan, Allah melalui lisan Rasulnya, Rasulullah bersabda, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan hadis ini, sombong itu adalah dosa besar. Dengan hadis ini, sombong itu adalah dosa besar. Dan dosa besar tentunya harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Dari mana dosa besarnya? Telah disebutkan bahwa apa yang padanya ancaman, apa yang padanya kemurkaan, apa yang padanya laknat dari Allah, itu dari dosa besar. Dan di sini dikatakan ghadban, Allah murka padanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari sifat yang jelek, angkuh, sombong, merasa tinggi di hadapan manusia dengan kadar dan derajatnya. Padahal dia mungkin orang yang paling rendah di hadapan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim sudah sering kita sebutkan. Imam Hakim memiliki kitab apa? Nafal? Al-Mustadrak. Al-Imam Al-Hakim memiliki kitab Al-Mustadrak. Al-Imam Al-Hakim gurunya para muhaddithin. Gurunya para muhaddithin. Nama beliau Muhammad ibnu Abdullah dikenal dengan Abu Abdullah Al-Bayy'. Abu Abdullah Al-Bayy'. Beliau dari Naisabur. Beliau dari Naisabur. Hakim. Gelarnya Al-Hakim. Abu Abdullah Muhammad ibni Abdullah, atau dikenal Abu Abdullah ibnu Al-Bayy'. Wallahu a'lam bisawab. Beliau rahimahullah, sebagaimana tadi dikatakan, gurunya para muhaddithin. Namun manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Di akhir usia beliau, beliau tertimpa dengan tuanya usia kekhilafan dalam atau kelupaan, mohon maaf, kekhilafan dalam hafalan ataupun pengetahuan beliau. Sehingga terkhusus tulisan beliau Al-Mustadrak, walaupun terkenal kitab Mustadrak ini, di sini terjadi beberapa kesalahan atau beberapa maklumat yang salah dari beliau, dan sebagaimana tadi disebutkan, karena sifat tua. Adapun semua kitab-kitab beliau adalah kitab yang menjadi rujukan dan menjadi sandaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kitab Al-Mustadrak, kalaupun juga demikian, tetapi tetap menjadi kitab sandaran kaum muslimin yang tentunya menyebutkan berbagai riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Siapa namanya Al-Imam Al-Hakim? Ilham. Al-Bayy'. Naam. Warijaluhu thiqat. Pernyataan rijaluhu thiqat dalam kitab kalian atau dalam kitab Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-Hafidh diinginkan hadis riwayat Hakim tadi. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan para periwayat, para periwayat sanadnya semuanya orang-orang terpercaya, thiqat. Jadi silsilahnya dari orang terpercaya ke orang terpercaya kepada orang terpercaya sampai kepada Rasulullah, dari riwayat Hakim warijaluhu thiqat, di atas Hakim thiqah, di atasnya lagi thiqah, sampai kepada Rasulullah, sehingga silsilahnya orang-orang thiqah, orang-orang terpercaya. Dan kalau demikian, secara zahir hadis ini tentunya sahih. Kalau dikatakan rijaluhu thiqat, para periwayat sanadnya orang-orang terpercaya, maka hadis ini secara zahirnya sahih. Matannya sahih, redaksinya. Dan apa yang sahih menjadi sandaran bagi seorang untuk beramal. Hadis tadi, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallah wa alai wa huwa alaihi ghadban. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an sahlin ibni sa'din radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, dari Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa dari syaitan. Akhrajahu at-Tirmidzi. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Al-ajalatu minasyaitan. Al-ajala, terburu-buru, tergesa-gesa dari syaitan. Disebutkan oleh para ulama, ini dalam semua perkara kecuali perkara ibadah. Kecuali perkara ibadah. Sehingga dalam semua perkara kita harus, atau kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa kita dilarang terburu-buru? Selain itu tentunya dari syaitan. Karena keterburu-buruan itu, ketergesa-gesaan itu membawa kepada kemudharatan. Membawa kepada kemudharatan. Membawa kepada kerusakan. Dan apabila telah terjadi kerusakan, yang akan muncul penyesalan. Yang akan muncul penyesalan. Maka tidak boleh tergesa-gesa. Yang mesti ada pada seorang untuk menahan diri dan perlu bersabar. Menahan diri dan bersabar. Jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru pasti akibatnya jelek. Diberikan satu contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam suratul Hujurat ayat yang ke-6, wahai orang-orang beriman. Dalam suratul Hujurat ayat yang ke-6, wahai orang-orang beriman, apabila orang fasik datang kepada kalian dengan satu berita, berita yang akan menimpa satu kaum dengan berita tersebut, dalam keadaan engkau tidak tahu kebenarannya, maka apabila kalian sebarkan, kalian menjadi orang-orang yang menyesali nantinya. Kita terbiasa mendengarkan berita. Tapi berita itu datang dari orang terpercaya. Dan berita itu datang pula dari orang yang tidak dipercaya. Atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Maka apabila berita itu dari orang terpercaya, kita bisa memegangnya. Tetapi kalau tidak dari orang yang terpercaya dan tidak kita kenal, maka kita tidak boleh mengambil berita tersebut karena akan mengakibatkan tertimpa musibah satu kaum dari pemberitaan tadi yang akan menyebabkan kita pun menyesal. Ini dari ketergesa-gesaan karena cepat mengambil berita. Tapi kalau seorang tidak terburu-buru, dia menahan diri, maka dia tidak akan menyebarkan berita itu dan tidak akan menimpa kepada satu kaum mungkin yang terkena dengan pemberitaan tadi. Wallahul musta'an. Ini satu contoh. Contoh yang lain banyak. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Bahkan dengan sifat tidak terburu-buru, dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya, kata beliau, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-anatu atau al-hilmu wal-anatu. Dua sifat yang ada padamu yang Allah cinta, yaitu sikap al-hilm, mencermati. Sabar dan mencermati. Wal-anatu, dan tidak tergesa-gesa. Menahan diri. Tidak terburu-buru. Daripada kita mendapatkan apa yang dibenci, maka kita meraih apa yang kita dicintai karenanya, yaitu tidak terburu-buru. Adapun dengan ibadah, maka mesti segera Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Mesti kita bersegera. Segeralah kata Allah meraih ampunan dari Rabbmu. Kemudian juga dalam pelaksanaan ibadah memang dibutuhkan kesegeraan. Salat segera untuk ditegakkan. Demikian zakat segera untuk dikeluarkan. Kalau sudah masuk padanya al-haul, bagi yang ada haul ataupun yang harus segera dikeluarkan tanpa haul. Jadi dalam urusan ibadah bahkan terpuji kalau disegerakan. Tetapi dalam beberapa urusan selain urusan ibadah atau semua urusan selain urusan ibadah tidak boleh kita terburu-buru. Wallahu a'lam bisawab. Ketidakburu-buruan ini bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi secara cepat tentunya karena telah masuk waktu Isya. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Dan Tirmidzi sudah kita sebutkan namanya dahulu. Masih ingat? Siapa yang ingat namanya Imam Tirmidzi? Siapa? Ah, Muhammad, indak. Siapa? Muhammad Ibnu Isa Abu Isa At-Tirmidzi. Ahsanta ya Muhammad, ismuka ka ismihi, wa asallahu ayyaj'alaka na'am ayyaj'alaka min mithlihi. Wa qala hasanun, dan hadis ini katakan hasan, nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi dan mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah dengan ilmu nafi' dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Allahumma yanfa'ana bima 'allamana bima 'allamtana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.